Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan pelajaran berikutnya, syarah terhadap 6 ayat yang ke-187 dari surat Al-Baqarah. 6. Barakallahu fikum, penjelasan ayat yang ke-187 dari surat Al-Baqarah. 6. Yaitu mengenai bahwasannya dihalalkannya ketika di malam hari bulan Ramadan untuk berjima dan semisalnya. Pada awal mulanya dahulu ketika orang puasa sebelum dihapuskan hukumnya ya. Dulu kalau puasa itu sampai 6, mulai dari terbitnya fajar, itu sahurnya ya. Nah, barakallahu fikum, maksudnya 6 fajar shadiq, waktu subuh itu sampai matahari terbenam. Setelah itu nanti kalau dia tertidur atau setelah itu nanti atau ba'dal isya itu enggak boleh lagi makan dan minum berjima, itu enggak boleh dulu awal mulanya. Paham ya? Kemudian dimansukh. Dimansukh sudah dihapus dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nanti akan kita lewati. Dan makanlah serta minumlah kalian hingga nampak pada kalian al khayt, yaitu pada asalnya makna globalnya al khaytul abyad, yaitu barakallahu fikum, benang putih daripada benang hitam. Barakallahu fikum, maksudnya adalah cahaya putih, cahaya fajar itu. Dari kegelapan malam. Maksudnya ya. Karena fajar terbagi menjadi dua, fajar shadiq sama fajar kadzib. Fajar kadzib itu di bagian timur, tempat terbitnya matahari, antum perhatikan di sana, itu nanti ada semacam cahaya warna putih tapi hilang lagi. Itu namanya fajar kadzib. Itu masih boleh sahur. Kemudian nanti kalau sudah barakallahu fikum muncul yang dikenal dengan fajar shadiq, masuknya waktu salat subuh, itu sudah enggak boleh lagi makan dan minum. Karena itu adalah apa? Fajar shadiq. Barakallahu fikum. Kemudian ayat yang akan kita baca ini adalah menghapuskan syariat yang dahulu, karena dahulu ketika sudah buka puasa, habis isya itu sudah enggak boleh lagi melakukan apa? Barakallahu fikum, berhubungan suami istri juga dilarang, apalagi sudah habis maghrib misalnya tidur, bangunnya itu sudah enggak boleh ngapa-ngapain lagi. Paham ya? Dalam artian itu dahulu sebelum dihapus. Kita lihat Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, uhinna lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum, telah dihalalkan untuk kalian di malam hari bulan Ramadan untuk berjima kepada istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa'ankum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesungguhnya kalian dahulu itu mengkhianati diri-diri kalian, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat untuk kalian dan mengampuni untuk kalian, memberikan ampunan untuk dosa kalian. Fal ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Ini penghapusnya. Dulu setelah habis isya itu enggak boleh berhubungan badan, enggak boleh makan dan minum, enggak boleh. Paham ya? Barakallahu fikum. Namun dihapus. Hukumnya dihapus. Fal'ana, maka sekarang bashiruhunna wabtahu ma kataballahu lakum. Sekarang boleh kalian berhubungan suami istri, dalam artian menjimai istri-istri kalian, dan carilah oleh kalian apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan untuk kalian. Maksudnya mencari barakallahu fikum, apa yang Allah Ta'ala takdirkan untuk kalian berupa anak. Mahu salah ini ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makanlah serta minumlah kalian hingga nampak pada kalian benang putih daripada benang hitam berupa waktu fajar. Summa atimu siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasanya sampai malam hari. Maksudnya sampai apa? Matahari terbenam. Wala tubashiruhunna, dan jangan sekali-kali kalian menjimai istri-istri kalian, maksudnya para wanita yaitu istri-istri kalian. Wa antum akifuna fil masajid, dalam keadaan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Paham ya? i'tikaf pada asalnya yang afdalnya dilakukan 10 hari terakhir Ramadan. Adapun globalnya i'tikaf kapan saja silakan, enggak ada larangan. Paham ya? I'tikaf kapan saja silakan, tidak ada larangan, karena i'tikaf itu aslinya adalah berdiam diri beribadah di dalam masjid dalam rangka untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, dan i'tikaf tidak diharuskan 6 semalaman penuh. Mulai dari pagi sampai malam enggak harus. Boleh i'tikaf di malam hari saja, boleh i'tikaf di pagi hari saja, boleh i'tikaf di malam-malam ganjil, enggak boleh. Paham ya? Cuman kalau dia mau mencari keutamaan yang besar, maka 10 hari terakhir tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, mulai masuknya malam 21 misalkan. Paham ya? Sampai nanti barakallahu fikum malam 1 Syawal. Paham ya? Berarti malam apa? Malam Idul Fitri kan baru pulang. Paham maksudnya itu ya? Itu kalau utuh semuanya. Tapi kalau mau misalkan, wah ana mau itikaf malam ganjil aja lah. Bisa malam 21 silakan tawaddal, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, dan itu yang kita saksikan, dan banyak ikhwah dulu ya waktu di Damaskus, barakallahu fikum, mereka itikaf seperti itu. Mungkin karena ada kesibukan, misalnya sebagian mereka mencari atau itikafnya di malam-malam ganjil. Kan ya, karena di situ kan ada keutamaan tersendiri kan, malam Lailatul Qadar. Nah, walaupun kita belum bisa memastikan malam kapan gitu ya, cuman tanda-tanda kan sudah ada. Nah, barakallahu fikum. Di antaranya tanda-tandanya malam Lailatul Qadar adalah di pagi harinya ketika matahari terbit, itu ketika awal muncul itu enggak silau. Paham ya? Jadi dilihat oleh mata itu enak, tenang gitu. Apa maksudnya ya? Kemudian tanda-tanda lainnya adalah di malam hari tersebut itu hujan. Nah, barakallahu fikum, hujan. Kemudian tanda-tanda yang lainnya adalah di malam hari tersebut, nah barakallahu fikum, tidak panas, tidak dingin, udara enak sekali, tenang. Paham ya? Itu di antaranya tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Na'am barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala wa ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu semuanya adalah hukuman-hukuman, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian mendekatinya, dalam artian jangan melanggarnya. Mendekati aja dilarang, apalagi sampai melanggarnya. Paham ya? Jangan sampai diambil pemahaman yang keliru. Ini kan larangannya kalau mendekati, tapi kalau melakukan perbuatan atau melanggar syariat sekalian tidak masalah, itu keliru ya. Nah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wala taqrabuz zina. Jangan sekali-kali kalian mendekati apa? Perzinaan. Larangan ini mendekati atau bagaimana? Nah, itu yang kita ambil mafhumnya seperti itu ya. Mendekati aja dilarang, apalagi melakukan perzinaan tersebut. Dalam artian, manakala larangan tersebut adalah larangan yang bisa menghantarkan kepada perzinaan, otomatis perzinaan tersebut lebih dilarang lagi. Naam. Wala taqrabuha, jangan sekali-kali kalian mendekatinya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nas la'annahum yattaqun. Demikianlah Allah Ta'ala menjelaskan tanda-tandanya, ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ala al-fasfiruna sabahumullah abahallahu lakum fil layali syahr ramadhan jima'a nisa'ikum. Allah Ta'ala telah memperbolehkan untuk kalian di malam-malam bulan Ramadhan untuk menzimai istri-istri kalian. Perhatikan baik-baik ya, nanti datang dalam sebuah hadis larangan berzima atau berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja. Karena nanti ancamannya, nah barakallahu fikum, nah hukumannya ada tiga pilihan. Ima dia nanti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut, atau dia memberi makan orang miskin berapa? 6 orang miskin, atau apa satu lagi? Membebaskan budak. Nanti ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi itu nanti ada larangannya. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan, "Na barakallahu fikum, nam sebagaimana dalam firman-Nya, uhilla lakum lailatul shiyami rafatu ila nisaikum." Qala al-mufassiruna sabahumullah, "Abahallahu lakum fi layali syahr Ramadan jima'a nisaikum." Allah Ta'ala telah menghalalkan, memperbolehkan untuk kalian di malam-malam bulan Ramadan tersebut untuk menjima'i istri-istri kalian. "Hunna sitrun wa hifdzun lakum." Mereka adalah nam sebagai sitr, sebagai penutup dan juga nam penjaga untuk kalian, dalam artian untuk menjaga nam istilahnya apa? Syahwat kalian. Wa antum sitrun wa hifdzun lahun. Dan kalian juga apa? Sebagai penutup serta penjaga untuk mereka. Apa maksudnya ya? Na'am barakallahu fikum. Alimallahu annakum kuntum takhununa anfusakum. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya kalian dahulu mengkhianati diri-diri kalian. Bimukhalafati ma harramahullahu alaikum, dengan cara kalian menyelisih menentang apa yang Allah telah haramkan untuk kalian min mujama'atin nisa ba'da isya fil layali siyam. Perhatikan ini. Naam, berupa apa? Kalian menjimai para wanita atau para istri setelah salat isya. Setelah salat isya. Naam, fil layali siyam, di malam-malam. Naam barakallahu fikum, puasa Ramadan tersebut. Ini dulu tapi ya. Dulu dilarang setelah salat isya enggak boleh lagi. Tapi setelah itu apa dihapus? Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisa'ikum. Rafathu maknanya adalah jima. Maksudnya insyaallah ya. Ayo na'am barakallahu fikum, perhatikan. Wa kana dzalika fi awwali al-Islam, itu dahulu terjadi di awal-awal Islam. Karena awal-awal Islam dulu yang namanya barakallahu fikum hafizakumullah, puasa itu kalau sudah sampai nah habis maghrib kemudian sampai waktu isya, setelah isya enggak boleh lagi jima. Itu dulu tapi ya. Nah, setelah itu dihapus dengan ayat tadi. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Nah, paham ya? Telah dihalalkan untuk kalian di malam hari bulan Ramadan untuk menjimai istri-istri kalian. Ini menunjukkan apa? Sampai pagi. Maksudnya pagi itu maksudnya sampai na'barakallahu fikum na'am fajar shadiq. Maksudnya ya? Na'barakallahu fik. Sampai waktu subuh. Wa kana dzalika fi awal Islam, ini dahulu terjadi pada awal-awal Islam. Fataballahu alaikum wassa'a lakum fil amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat untuk kalian dan juga memperluaskan untuk kalian perkaranya. Dalam artian perkaranya bebas itu ya. Membebaskan untuk kalian. Fal ana jami'uhunna. Sekarang maka sekarang boleh jima'ilah oleh kalian mereka, maksudnya istri-istri kalian. Watlubu ma qadarallahu lakum minal aulad, dan carilah apa yang Allah taala tetapkan untuk kalian berupa anak. Wa kulu washrabu, dan makanlah serta minumlah. Hatta yatabayyana lakum diya'us sabah, diya'us sabahi min sawadil lail, ya kan maknanya, perhatikan ini. Dan makanlah serta minumlah kalian hingga nampak pada kalian cahaya na'am pagi hari dari kegelapan malam. Paham ya? Jadi khaitul abyad itu maksudnya nah benang putih itu maksudnya apa? Fajar. Paham ya? Nah, kemudian minal khaitul aswad. Paham ya? Khaitul aswad itu maksudnya benang hitam itu maksudnya kegelapan malam. Mahu soalnya ya? Nah, karena dulu ada yang sampai disebutkan dalam sebuah kisahnya itu, nah sampai mereka nah pahamnya itu apa? Pahamnya itu meletakkan benang di bawah bantalnya. Nah, kemudian kalau sudah nampak gitu, nah barakallahu fikum, setelah nampak benang warna putih, waktu itu baru membawa pada dohirnya itu ya, paham maksudnya. Tapi maknanya bukan seperti itu. Maknanya yang sahih adalah sampai nampak fajar shadiq dari kegelapan malam. Mahfum soalnya ya. Nah, kita lihat sini. Qala al-fasiruna sabahumullah bidhuril fajri shadiq, dengan munculnya atau nampaknya fajar yang shadiq. Karena fajar ada dua ya, fajar kadzib sama fajar shadiq. Tsumma atimmu shiyama bil imsaki 'anil muftirati ila dukhulil laili bi ghurub syams. Kemudian sempurnakanlah puasa tersebut dengan menahan semua perkara yang bisa membatalkan puasa hingga masuk malam hari bi ghurubi syams, dengan terbenamnya matahari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi pernah ada kisah itu ya. Kisahnya ini ya orang-orang sama orang-orang bodoh gitu ya. Jadi dia itu enggak paham. Nah, barakallahu fikum, dalam artian dia jarang keluar kota. Jadi dia ketika ke rumah sakit, nah lagi puasa itu, di rumah sakit atau puasa antri di situ. Melihat tulisan buka jam 4 sore. Buka jam 4 sore. Akhirnya orang ini enggak tahu bagaimana kisahnya, dia buka puasa. Berarti ini kan puasa Ramadan. Oh tidak. Iya benar puasa, tapi itu tulisannya buka jam 4 sore. Maksudnya itu buka itu bukan buka Ramadan ya. Buka rumah sakitnya tersebut, paham ya? Nah, oleh karena itu perlu diperhatikan. Jadi, nah puasa Ramadan barakallahu fikum dimulai dari terbitnya fajar shadiq hingga terbenamnya matahari. Nah, barakallahu fikum. Paham maksudnya kisahnya ya? Ya, nah, buka itu dia menamakan buka makan gitu loh. Padahal yang diinginkan buka itu buka rumah sakitnya. Nah, lomstan. Berikutnya. Wala tujami'u nisa'akum aw tata'atu ma yufdi ila jima'ihinna idza kuntum mu'takifina fil masajid. Dan jangan sekali-kali kalian menjimai istri-istri kalian atau kalian mendatangi istri-istri kalian pada perkara yang bisa menghantarkan kepada naam jima, apabila kalian sedang iktikaf di masjid. Jadi kalau iktikaf ya iktikaf. Nah, yang kita saksikan waktu jamaah barakallahu fikum, mereka serentak ya. Jadi iktikaf itu nanti mereka memang sudah kebanyakan mereka yang mutazawijun. Nah, dalam artian sudah punya anak, punya istri, itu biasanya bapaknya itikaf itu nanti yang ngirim makanannya itu anaknya gitu biasanya. Paham ya? Nah, sahur atau buka, tapi yang bujang-bujang juga masalah juga banyak. Karena nanti keluarnya itu diperbolehkan ketika hajah. Paham ya? Seperti misalkan mau kencing, BAB atau keperluan mandi atau untuk buka atau sahur enggak masalah. Tapi selain itu, nah kalau dia sudah meniatkan itikaf ya harus beribadah di dalam masjid. Nah, paham ya? Enggak boleh ya di dalam masjid malah nah barakallahu fikum transaksi jualan pulsa misalkan, soal dulu ada di sana, mami. Jadi ya, di kan ada kamar-kamar itu ya, ada kamar-kamar itu dia santai di situ. Nah, dikirain nggak dilarang, jual beli di masjid kan dilarang, tapi dia alasannya ini kan nggak jual beli, tapi cuma mentransfer pulsa itu, mami. Padahal dia di dalam masjid itikaf, orang yang beli di luar sana, mami. Nah, sama aja jual beli kan, hati-hati seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum, akhirnya kita nasihati orang yang terima, karena memang keliru gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Nah, jadi ketika itikaf memang fokus ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, membaca Al-Qur'an dan semisalnya. Li'anna hadza yufsidul itikaf, karena hal seperti ini, nah barakallahu fikum, mendatangi perkara yang bisa menghantarkan kepada perjimaan, ini bisa merusak itikaf wa huwa al-iqamatu fil masjid muddatan ma'lumatan bi niyyati taqarrub ila Allah taala. Ini perhatikan, itikaf itu adalah berdiam diri di masjid muddah ma'lumah, dengan waktu yang sudah ditentukan, diketahui, dengan niat mendekatan diri kepada Allah SWT. Berarti umum ini kan Ramadan gak Ramadan aslinya boleh, paham ya? Cuman kalau Ramadan itu kan ada keutamaan tersendiri gitu loh. Nah, terutama di 10 malam atau terutama di 10 terakhir bulan Ramadan. Naam. Tilkal ahkamul lati syara'aha Allahu lakum hiya hududuhu al-fasilatu bainal halal wal haram. Itu semuanya adalah hukum-hukum yang Allah Ta'ala telah syariatkan untuk kalian. Naam. Dan itu adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang memisahkan antara yang halal dan haram. Fala taqrabuha. Maka jangan sekali-kali kalian mendekatinya, hatta la taqa'u fil haram. Hingga atau agar kalian tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Karena yang haram itu jelas, yang halal itu apa? Jelas. Antara dua perkara ada perkara samar-samar. Sebagaimana datang dalam hadisnya siapa? Muttafaqun alaih, hadisnya siapa? Ani Nu'man Bashir, Abu Abdullah Nu'man Bashir, Nu'man bin Bashir. Naam radhiyallahu anhuma, Rasulullah mengatakan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqata syubhat faqad istabara 'ala dinihi wa 'irdih. Naam, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas, dan antara yang halal dan haram ada perkara samar-samar yang mana kebanyakan manusia itu enggak tahu perkara syubhat tersebut, perkara samar-samar tersebut. Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Barang siapa yang menjauhkan diri, mensucikan dirinya dari syubhat atau dia menghindar dari perkara syubhat, sungguh dia telah nah barakallahu fikum mensucikan dan juga membersihkan dirinya serta kehormatannya atau agamanya. Naam. Wallahul musta'an. Ila akhir hadis. Ewang kata para mufassirun ini atsabahumullah, fala taqrabuha hatta la taqa'u fil haram. Jangan sekali-kali kalian mendekati perkara-perkara yang itu merupakan enam hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, dan perkara-perkara yang itu adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian mendekatinya agar kalian tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Bimisli hadzal bayan al-wadhih, dengan penjelasan yang sangat gamblang dan nampak ini, yubayyinullahu ayatihi wa ahkamahu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat-ayatnya dan hukum-hukumnya linnas, untuk manusia. Perhatikan di sini, bimisli hadzal bayani al-wadihi yubayyinullahu ayatihi wa ahkamahu. Ayatihi itu mansub di situ ya, maful bih, tanda nasabnya dengan kasrah karena jamak muannats salim. Ahkamahu ma'tuf, ahkama bacanya, bukan ahkami. Ma'tuf kepada mansub, wal ma'tuf ala mansub mansubun mislahu, kan itu. Naam. Yubayyinullahu ayatihi wa ahkamahu. Allah Ta'ala menjelaskan dengan penjelasan yang sangat gamblang dan nampak tadi itu, enam ayat-ayatnya serta hukum-hukumnya linnas, kepada manusia, kai yattaquh wa yakhshaw, agar mereka semuanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka semuanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasrullah as-salamatu al-afiyah wa nasrullah azza wa jalla bimanihi wa karamihi an yusabbitana al-kitabi was sunnah tanqah innahu waliyudzalik wal qadiru alaihi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.